بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني الطلبة من para pendengar radio دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang kecil dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang tercakup di dalamnya kumpulan hadis-hadis tentang masalah-masalah agama yang paling terpenting. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu hadisun niyah. Maka insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala الحديث الثاني حديث ينكدوا عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا dari عمر semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dari عمر semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya juga, yakni hadis yang sebelumnya juga dari عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, tiba-tiba muncul di depan kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda as-safar, yakni melakukan perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, padahal tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai kemudian dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ووضع كفيه على فخذيه, dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Waqala, lalu dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad sampaikan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah kalau engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, lalu dia mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, lalu kata Umar, kami pun heran Dia yang bertanya, dia mengatakan benar. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Artinya dia sudah tahu sebenarnya jawabannya. Qala fa akhbirni anil iman. Lalu dia berkata lagi, maka sampaikan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, yakni hari kiamat, dan engkau beriman kepada qadar, yakni takdir Allah, baiknya dan buruknya. Qala sadaqta. Dia mengatakan, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu dia mengatakan lagi, maka sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu dia mengatakan, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu dia mengatakan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau lihat para dan engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, dan miskin, penggembala kambing, sudah berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Thumman talaqa. Kemudian dia pergi. Falabithu maliyan. Lalu aku berdiam beberapa lama. Thumma qal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala, yaitu hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Telah kita dengarkan hadis ini adalah hadis yang panjang, di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan hadis ini diistilahkan oleh para ulama dengan hadis Jibril. Dengan hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis ini adalah cerita tentang kedatangan Jibril alaihissalam untuk mengajarkan hakikat agama Islam dan ajaran Islam yang paling terpenting dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tujuannya, tujuan yang sebenarnya dari pertanyaan tersebut sebenarnya untuk mengajarkan hakikat agama Islam atau ajaran agama Islam yang paling terpenting kepada para sahabat. Dan dalam hadis ini pelajaran yang terpenting yang terdapat di dalamnya adalah penjelasan tentang maratibuddin ats-tsalats, tiga tingkatan agama, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, disertai rukun-rukunnya. Rukun Iman, rukun Islam, kemudian rukun Iman, dan rukun Ihsan. Perincian masalah ini satu persatu, insyaAllah ta'ala, masih kita bahas dalam pelajaran Thalathatul Usul. Pada setiap hari, hari Kamis ya, pada setiap hari Kamis setelah maghrib. Ini telah masuk pada rukun iman dan nanti akan berlanjut pada al-ihsan. Baik. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kita ringkas insyaallah taala dari penjelasan al-imamul allamah faqihul asr al-syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di dalam syarah beliau, min fawaidi hadzal hadis, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bayanu husni khuluqin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yajlisu ma ashabihi wa yajlisuna ilaihi, bahwasannya beliau duduk bersama para sahabatnya, demikian pula para sahabat duduk bersama beliau. Hal ini menunjukkan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menghargai para sahabatnya, menghormati mereka, membimbing mereka. Beliau tidak merasa sebagai orang yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah daripada beliau. Padahal jelas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang sangat mulia sebagai seorang nabi dan rasul dan juga pemimpin. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau tetap bergaul dengan para sahabat, terutama untuk membimbing mereka. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jawazu julusil ashab ila syaikhihim wa man yafuquhum. Bolehnya para sahabat atau teman-teman duduk bersama syaikh mereka atau siapa yang lebih tinggi ilmu dari mereka. Tetapi dengan syarat, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak boleh kemudian kalau kita duduk bersama syekh menghabiskan waktu syekh, menyanyiakan waktu beliau. Ini misalkan kita datang ke rumah beliau, duduk-duduk bersama beliau, kemudian kita berlama-lama di situ memperpanjang pembicaraan padahal bisa disingkat. Sebab orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kesibukan dengan ilmu, maka tidak sepatutnya kita menyibukkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang kurang bermanfaat. Kalau sudah selesai hajat kita, segera tinggalkan majelis orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian yang dijelaskan para ulama. Pelajaran yang ketiga, annal malaikata alaihimus salam yumkinu ayatashakkalu bi ashkalin ghairi ashkalil malaikah, bahwasannya malaikat memungkinkan bagi mereka untuk berwujud dengan wujud-wujud yang lain selain daripada wujud asli mereka. Sebab di dalam hadis ini jelas Jibril alaihi salam datang dalam bentuk seorang laki-laki, bukan seperti malaikat, bukan seperti wujudnya yang sebenarnya. Adapun wujudnya yang sebenarnya, kalau beliau menampakkan diri, mungkin pingsan semua orang yang ada di situ. Karena jelaskan dalam riwayat Bukhari, lahu sittu mi'a junah wa qad saddal ufuq. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap dan sayap-sayapnya itu sampai menutupi ufuk. Iya, ini besarnya Jibril alaihissalam. Tetapi dengan izin Allah, mereka bisa berubah bentuk ke dalam bentuk apapun. Di antaranya yang dilakukan Jibril alaihissalam. Tetapi semua itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-adabu ma'al mu'allim, kama fa'ala Jibril alaihissalam. Beradab kepada guru, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Haythu jalasa amaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jalsatal muta'addib liya'khudha anhu. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk dengan duduknya orang yang sangat beradab. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, kedalaman fikih para ulama dalam hadis ini tidak sekedar menjelaskan tentang apa yang ditanyakan, yaitu tentang maratibuddin ats-tsalats, Islam, iman dan ihsan, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Hendaklah dia berpakaian yang baik, syadidu sawadi thiyabi, syadidu sawadi syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharu safar. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak tanda-tanda perjalanan. Orang yang dari perjalanan itu kan kusut, ya, terlihat kecapean, ngantuk-ngantuk. Nah, seorang penuntut ilmu tidak sepatutnya berpenampilan seperti itu. Ya. Ketika dia dalam majelis ilmu, tampakkan dia sedang bersemangat, ya, untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Demikian pula hendaklah dia berpakaian yang bagus, berpenampilan yang bagus, dan duduk dengan jalsatul muta'addib. Duduknya orang yang beradab, seperti yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Baik. Yang kelima, jawazu tawriyah liqaulihi ya Muhammad. Bolehnya tawriyah, yakni ucapan yang berupa samaran. Karena di sini Jibril alaihissalam mengatakan ya Muhammad. Karena sebetulnya ucapan ya Muhammad itu telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam surat An-Nur, ayat ke-63 Allah berfirman, La taj'alu du'a ar-rasuli bainahum, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Ini juga termasuk adab kepada seorang muallim, kepada seorang pengajar. Jangan engkau panggil dia seperti panggilan kepada teman-teman kalian, seperti teman-teman sebaya, teman-teman sepermainan. Apalagi kepada Rasul. Tidak patut dipanggil ya Muhammad atau dengan kunyah beliau, tetapi hendaklah dipanggil dengan panggilan penghormatan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Hanya saja Jibril di sini ingin menyamarkan seakan-akan dia belum tahu adabnya para sahabat. Jadi dia menggambarkan seakan-akan beliau itu adalah al-Arab, orang Badui. Orang Badui tidak tahu adab, datang memanggil dengan wahai Muhammad. Juga dijelaskan para ulama, mungkin saja hal ini sebelum turunnya ayat tersebut. Sebelum turunnya ayat larangan memanggil Rasul dengan ucapan wahai Muhammad, yakni dengan namanya. Seakan-akan tidak ada penghormatan di situ. Baik. Kemudian yang keenam, fadilatul Islam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan al-Islam. Wa annahu yanbaghi an yakuna awwala ma yus'alu anhu. Dan sudah sepatutnya perkara ini yang pertama ditanya. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arsala ar-rusula lid-da'wa ila Allah amarahum ay yabda'u qabla kulli shay'in bi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada Allah, maka pertama yang beliau perintahkan kepada mereka untuk mulai mengajarkan kepada umat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, yakni rukun Islam yang pertama. Maka ini harus pertama sekali diajarkan. Rukun Islam, terutama rukun Islam yang pertama. Ini termasuk fikih di dalam berdakwah dan juga di dalam belajar. Mulai dari al-Islam, rukun-rukun Islam terlebih dahulu. Pelajaran yang ketujuh, anna arkanal Islami hiya hadhihi al-khamsah. Bahwasannya rukun Islam adalah lima ini. Kenapa dikatakan lima inilah rukun Islam? Karena Islam itu hakikatnya luas. Hakikat ajaran Islam itu luas. Ini seluruh ibadah yang kita amalkan dan seluruh keimanan kita itu adalah ajaran Islam. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, beliau hanya menjawab lima ini. Menunjukkan apa? Lima ini adalah arkan, rukun-rukun, tiang-tiangnya atau usulnya, hal-hal yang paling terpenting. Dan yang mendukung bahwa lima ini merupakan usul atau arkan adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara, kemudian disebutkan rukun Islam yang lima ini. Sebagaimana insyaallah taala akan datang hadis tersebut, penjelasan hadis tersebut. Baik. Pelajaran yang ke-8, fadlu salati wa annaha muqaddamatun ala ghairiha ba'da syahadatain. Keutamaan salat dan bahwasannya salat didahulukan dari semua amalan-amalan yang lain setelah asyhadatain, setelah dua kalimat syahadat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan salat, bahwa salat adalah amalan yang paling utama setelah ucapan dua kalimat syahadat. Dan dia lebih penting dari amalan-amalan yang lainnya. Pelajaran yang ke-9, al-hathu ala iqamatis salah. Dorongan atau motivasi untuk mendirikan salat. Wa fi'liha qawimatun mustaqimah. Dan hendaklah mengerjakan salat dengan benar-benar ditegakkan sesuai dengan adab-adabnya dan dilakukan dengan istiqamah. Wa annaha ruknun min arkanil Islam. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya salat itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Pelajaran yang ke-10, anna ita'az zakati wa shaum ramadhan wa hajjal baiti min arkanil Islam. Demikian pula menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah termasuk bagian dari rukun-rukun Islam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, apakah seseorang itu menjadi kafir kalau dia tidak melaksanakan rukun-rukun Islam ini? Maka jawabannya diperinci. Kalau rukun Islam yang pertama, yaitu ucapan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apabila ditinggalkan, ini ulama seluruhnya sepakat, maka seorang itu kafir. Apabila tidak mengamalkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Adapun yang selanjutnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji, maka di sini terdapat khilaf ulama. Apakah kafir seseorang sekedar dia meninggalkannya? Pendapat yang kuat, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, tidak menyebabkan kekafiran kecuali salat. Kecuali salat apabila ditinggalkan, maka dapat menyebabkan kekafiran. Sekedar dengan meninggalkannya. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Batas yang membedakan seorang Muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Sehingga berkata Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap suatu amalan apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Bahwasanya sahabat memandang meninggalkan salat itu adalah kekafiran. Adapun bagi yang tidak suka dengan rukun Islam ini, dia menentang atau benci atau bahkan sampai mencerca, maka ini ulama seluruhnya sepakat siapa yang melakukannya dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Baik. Kemudian ada beberapa masalah fiqhiyah yang disebutkan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Bagaimana hukumnya apabila seorang meninggalkan salat dengan sengaja? Apakah boleh dia mengqadanya? Dia mengganti salat tersebut walaupun sudah keluar waktunya? Maka pendapat yang benar tidak boleh dia mengqadha salatnya. Tidak sah kalau dia qadha sekalipun. Cukup baginya bertobat, menyesali atas dosa-dosanya. Kecuali dia tidak tinggalkan dengan sengaja, boleh dia qadha. Kenapa tidak boleh dia qadha? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun." Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 229. Sedangkan orang yang zalim itu tidak diterima amalan-amalan mereka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak kami perintahkan, amal itu tertolak. Adapun yang dibolehkan bahkan diwajibkan, kalau seorang meninggalkan salat tanpa sengaja, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari satu salat, tertidur dia tidak sengaja atau dia lupa, maka hendaklah dia mengqadanya ketika dia sudah ingat. Jadi walaupun sudah keluar waktunya. Ini karena tidak disengaja. Adapun kalau disengaja, maka tidak ada dalil yang membolehkannya. Taib. Bagaimana dengan zakat? Apabila seorang meninggalkan zakat, hartanya sudah masuk nisab misalkan. Hartanya sudah banyak. Melewati nisab dan sudah melewati satu tahun. Lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Mungkin setelah lewat 5 tahun, dia baru bertobat. Dia baru bertobat. Maka apakah boleh dia mengqadha zakatnya yang telah lalu? Jawabnya, wajib baginya untuk mengqadha atau membayarkan seluruh zakat yang belum pernah dia bayarkan. Jadi kalau 5 tahun, dikali 5. Dikali 5, 5 kali dia mengeluarkan zakat. Ya. Atau jumlahnya seperti 5 kali mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Karena tidak ada batas waktu mengeluarkan zakat. Berbeda dengan sholat. Sudah dibatasi. Waktu zuhur sebelum masuk asar. Waktu asar sebelum masuk waktu maghrib. Dan seterusnya. Taib. Namun bagaimana apabila seorang mati dan dia belum berzakat dengan sengaja? Apakah perlu dikeluarkan zakatnya? Maka yang lebih selamat, lebih hati-hati, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, hendaklah dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan haknya orang yang menerima zakat tersebut. Walaupun yang memberi zakat sudah meninggal, tetapi orang yang seharusnya menerima zakat masih hidup dan memiliki hak. Maka sepatutnya dikeluarkan dari hartanya yang dia tinggalkan. Tetapi bersamaan dengan itu, tetap dia berdosa dan la tabra'u zimmah. Artinya, tidak terbebas dia dari kewajiban. Belum dia melaksanakan, dianggap belum melaksanakan kewajiban sebab dia telah meninggalkannya ketika dia masih hidup sampai dia mati. Demikian pula haji. Andaikan seorang mampu melakukan haji, punya harta, sehat dia, tetapi dia tidak melakukan haji dengan berbagai macam alasan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Seperti alasan karena ada kesibukan bisnis, kesibukan ini, kesibukan itu, kesibukan duniawi. Mestinya harus dia tinggalkan sementara waktu untuk pergi berhaji. Lalu sepanjang hidupnya dia tidak kerjakan, maka yang seperti ini tidak perlu dihajikan. Yang dihajikan itu, kalau memang sebenarnya dia ingin haji, tapi dia tidak mampu. Apakah tidak mampu hartanya, atau karena sakit-sakitan, maka ketika dia meninggal, boleh dihajikan oleh keluarganya. Baik. Kemudian masalah berikutnya kata beliau, bagaimana seandainya dikeluarkan harta dari peninggalannya untuk dihajikan untuknya. Maka ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu karena tidak akan bermanfaat baginya. Sebab dia meninggalkan haji itu dengan suatu kesengajaan padahal dia mampu. Baik. Pelajaran yang berikutnya. Al-intiqal minal adna ilal a'la. Ya, berpindah dari sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Yani di dalam belajarnya. Di sini Jibril alaihissalam mengajarkan tentang Islam dulu, tingkatan yang lebih rendah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi al-iman, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi al-ihsan. Makanya dibolehkan. Pelajaran yang ke-12, annal islama ghairul iman. Bahwasannya Islam berbeda dengan iman. Perbedaannya apa dalam hadis ini? Islam adalah amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan batin. Di sini dibedakan. Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Menunjukkan bahwasannya Islam dan iman adalah dua yang berbeda. Islam yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan batin. Baik. Dan iman tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau sekedar Islam, orang-orang munafik juga bisa melakukannya. Orang-orang munafik bisa saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak imani. Mereka kita lihat melakukan salat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji ke Baitullah. Tetapi iman yang merupakan amalan hati tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Inilah ketinggian iman dibanding al-Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Maka Allah menyanggah mereka, katakan, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah masuk Islam, telah berislam. Jadi, baru Islamnya secara zahir, baru dengan ucapan yang nampak oleh mata, atau didengar oleh telinga, tetapi belum masuk ke dalam hati mereka. Baik. Dan ulama menjelaskan, tapi ini maksudnya ketika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan. Tetapi kalau disebutkan secara berbeda, maksudnya disebutkan sendiri-sendiri, maka Islam sudah mencakup iman dan iman sudah mencakup Islam. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, maka ini sudah mencakup iman. Demikian pula firman Allah, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri-diri kalian. Maka iman di sini sudah mencakup Islam. Jadi, inilah yang disebutkan di dalam kaidah para ulama, in ijtama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Kalau dua istilah ini bersatu, maka maknanya berpisah. Kalau mereka berpisah, maka maknanya bersatu. Artinya, kalau kita dapat di suatu ayat atau suatu hadis disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Yaitu, Islam amalan zahir dan iman amalan batin. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, disebutkan Islam tanpa disebut iman, maka sudah mencakup dua-duanya. Atau disebut iman saja, maka sudah mencakup Islam. Jadi, ketika mereka berjumpa, mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, mereka berjumpa kembali. Baik, masih banyak insyaAllah ta'ala pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan besok hari insyaAllah ta'ala. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita masuk pada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ustaz, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah SWT? Ini sebaiknya ditulis lengkap Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan zikir, merupakan pujian bagi Allah. Tidak sepatutnya kita pelit untuk menuliskannya secara lengkap. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Faktor yang paling besar yang akan mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah dengan talabul ilmi syar'i, dengan menuntut ilmu agama. Sebab dengan menuntut ilmu agama, seseorang akan semakin tahu agungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu agung, begitu besar, maka sepatutnya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Demikian pula dengan tadabbur, dengan menghayati betapa indahnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berandai, kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan nikmat itu dari kita, bagaimana keadaan kita? Karena kebanyakan manusia itu baru tersadar betapa nikmat itu sangat besar ketika nikmat itu sudah hilang darinya. Seorang akan semakin menyadari betapa indahnya, betapa besarnya nikmat kesehatan. Kapan? Ketika dia sakit. Betapa indahnya nikmat anggota tubuh, panca indera yang Allah berikan kepadanya ketika dia menjadi cacat misalkan. Makanya harus diingat. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita gunakan harta yang Allah berikan untuk berbuat dosa, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la in syakarta la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Dan kalau kalian ingkari, kalian tidak mensyukurinya, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Artinya, kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tetapi kalau tidak, sebaliknya Allah akan menghilangkan nikmat tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan dihilangkan dari kita karena kita tidak syukuri. Baik. Allahu Akbar, Alhamdulillah, keluarga mulai senang mendengarkan RDS dan mulai belajar meninggalkan bid'ah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad dari Pak Asrori. Alhamdulillah, kami turut bersyukur. Semoga kita dapat meraih kebaikan dan manfaat-manfaat dari radio kita ini. Maaf Pak Ustadz, ketika duduk antara dua sujud, bacaan saya susunannya kadang-kadang tertukar, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Bacaan yang harus kita baca sudah harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali doa yang umum bukan dalam salat, maka tidak mengapa. Kita mau berdoa dengan apa saja tidak ada masalah. Iya. Tetapi doa yang sudah baku seperti doa-doa dalam sholat, maka tidak boleh ditukar-tukar susunan-susunannya, harus persis seperti yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, Pak Ustadz, ana seorang yang cacat. Kata hadis menikah itu sunnah. Bagaimana cara Islam untuk bisa memiliki istri? Dengan cara yang tidak melanggar syariat. Maksudnya yang ditanyakan di sini bagaimana mencari istri ya. Mungkin bisa dengan meminta bantuan orang tua kita, mencarikan anak-anak tetangga, ya. Atau anak-anak teman-temannya, ya. Dari kalangan wanita baik-baik. Atau minta bantuan siapa saja yang mungkin bisa membantu. Ya. Jadi tidak boleh kalau dengan misalkan berpacaran, ya. Dan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Iya. Dan ini termasuk kewajiban antara kaum muslimin. Ya. Kalau ada di antara mereka yang ingin menikah, maka dibantu. Ya. Dicarikan pasangan yang saleh dan salehah. Iya. Agar dapat memudahkan dia untuk menikah. Baik. Dan juga tidak lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan pasangan yang saleh atau salehah. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam, apakah hewan biawak itu boleh dimakan? Terima kasih, mohon dijawab dari di Ciamis. Yang ana tahu, hewan biawak atau yang disebut biawak di negeri kita ini adalah hewan yang bertaring. Begitu katanya. Iya. Betul? Hah? Di Ambon bagaimana? Sama. Katanya bertaring dia. Ini tidak boleh kalau betul dia memiliki taring. Seperti dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibaa' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang binatang yang memiliki taring. Ya, yakni yang biasa memangsa dengan taringnya. Demikian pula burung yang memiliki kuku, ya, kuku pemangsa. Maka ini tidak boleh dimakan. Taib. Pamannya ibu disebut kakek. Apa dengan saya masih mahram? Masih mahram. Bagaimana jika dalam sujud baca sebagian ayat Al-Quran seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina wa ja'alna minal muttaqina imama. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala kalau diniatkan untuk berdoa. Yani kita mengutip atau mengambil doa dari Al-Quranul Karim, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Adapun sekedar membaca Al-Quran, maka ini dilarang. Rukuk dan sujud dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Tetapi dia sudah ada zikir khusus di dalamnya. Simpatisan RDS Sukasari. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga, saya mendapati haid sudah hampir 20 hari. Bagaimana pendapat Ustaz, apakah itu darah haid ataukah penyakit? Terus bagaimana sikap saya terhadap salat? Terima kasih Ummu Salmah. Yang pertama, lihat darah haidnya. Lihat darah yang keluar tersebut. Kalau dia memiliki ciri-ciri darah haid, maka tetap dianggap sebagai haid. Ciri-ciri darah haid yang sudah dikenali oleh umumnya wanita, warnanya hitam, berbau, dan seterusnya. Maka tetap dianggap haid. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membatasi masa haid itu sampai kapan. Tetapi kalau tidak ada ciri-ciri darah haid, maka itu darah istihadah, darah penyakit. Darah istihadah atau darah penyakit yang tidak boleh seorang meninggalkan sholat, tetap harus sholat. Iya. Yang kedua, kalau dia tidak bisa membedakan apakah ini darah haid atau darah istihadah, maka tetap dianggap itu sebagai haid karena itu asalnya. Sampai munculnya al-qassatul bayda, cairan putih. Itu tetap dianggap sebagai haid. Kalau dia tidak bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Baik, jadi seperti itu, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya nundutan ketika mendengarkan khutbah Jumat? Apa itu nundutan? Ngantuk. Terima kasih dari Koko di Cipaku. Ya ini nundutan bukan sesuatu yang disengaja ya. Bukan sesuatu yang disengaja. Kecuali kalau sengaja. Sebenarnya enggak ngantuk. Tetapi berusaha untuk ngantuk. Maka ini lain. Sesuatu yang tidak disengaja. Bagaimana yang harus dia lakukan? Bisa pindah tempat. Seperti yang dilakukan para sahabat. Kalau ngantuk, berdiri pindah tempat yang lain. Ya, dengan ada gerakan, bisa menghilangkan ngantuk. Atau pergi berwudu. Iya. Seperti itu, wallahu alam. Assalamualaikum FM Salafiyah, semoga tetap jaya di udara. Maaf, ini di kota mana? Dari Bahaji Ashar, Cilacap, Jawa Tengah. Ini FM, Radio FM, RDS Salafiyah dari Banjarsari, Ciamis. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya mengamalkan amalan disertai berpuasa? Amalan apa yang maksudnya di sini? Kita belum paham apa pertanyaan, maksud pertanyaannya di sini. Kalau dimaksudkan amalan-amalan saleh yang lain, sholat dan yang lainnya, maka berpuasa atau tidak berpuasa tetap harus dilaksanakan. Iya. Pak Ustaz, saya mau tanya doa akikah. Wallahu alam, tidak ada doa khusus dalam akikah. Tidak ada doa khusus. Kalau mau menyembelih, cukup membaca doa seperti menyembelih yang lainnya. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ini doa umum, menyembelih apa saja, akikah maupun bukan. Afwan Ustaz, kaset-kaset apa yang cocok sebagai pengganti musik di acara walimah, biar suasana tidak kelihatan sepi. Putar aja kaset ceramah, ceramah agama, atau mungkin muratal tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Bagaimana seharusnya apabila saya azan di masjid setelah lama menunggu, enggak ada yang datang-datang setelah hampir 1.5 jam. Saya sholat sendirian, setelah saya sholat datang imam masjid. Apakah boleh saya sholat bersama imam atau cukup sholat sendiri saja? Sholat bersama imam, insyaAllah ta'ala akan mendapatkan pahala sunnah. Afwan Ustaz, bagaimana cerita sebenarnya yang syar'i tentang segitiga bermuda? Apa benar itu tempat keluarnya Dajjal? Karena ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan itu merupakan tempat atau pusat jin dan iblis-iblis yang jahat. Karena setiap kapal dan pesawat yang melintasinya akan masuk ke dalamnya. Tanpa diketahui bangkainya, lenyap begitu saja. Kita katakan, kita tidak mendapati atau belum mendapati keterangan para ulama bahwasannya segitiga bermuda itulah tempat keluarnya Dajjal. Wallahu alam. Maka, kalau seperti itu keadaannya, maka jangan kita mudah percaya ya, dengan ucapan-ucapan orang. Jangan juga kita percaya begitu saja bahwa itu adalah pusat jin dan iblis. Ya memang mungkin saja. Sebab, masalah jin, masalah iblis itu kan hal yang gaib. yang tidak bisa kita lihat. Jadi jangan kita percaya begitu saja, apalagi cerita-cerita dari orang-orang kafir. Ya. Bahkan banyak juga orang-orang kafir yang mengatakan, ya memang di situ ada arus besar. Ya. Arus yang alami. Ya. Yang bisa menelan kapal-kapal yang lewat di situ. Ya. Jadi bukan karena jin. Walaupun itu mungkin saja. Walaupun itu mungkin saja terjadi karena ulah syaitan. Tetapi untuk memastikannya tentunya tidak bisa begitu saja kita percayai. Baik. Dan itu mempercayai itu bukan sesuatu yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita mempercayai kalau itu berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah. Atau ada ulama ahlus sunnah yang dikenal ilmu. Maka mungkin bisa kita percayai. Tapi kalau cuma info dari orang-orang yang jahil, apalagi dari orang-orang yang kafir, maka jangan kita mudah mempercayai ucapan-ucapan mereka. Baik. Adapun tempat keluarnya Dajjal, dijelaskan dalam hadis-hadis, itu dari kawasan Khurasan. Kawasan ini terletak di antara Syam dan Irak. Sekarang saya mau tanya, segitiga Bermuda itu tempatnya di mana? Apakah di Syam dan Irak? Kalau hadis-hadis menyebutkan, Dajjal akan keluar dari suatu daerah bernama Khurasan, yang terletak antara Syam dan Irak. Dari sebuah daerah yang bernama Yahudiyah Asbahan. Dan ulama menjelaskan, daerah ini sekarang ini terletak di satu negeri yang bernama Iran. Hah? Negeri Iran. Negerinya kaum Syiah. Para pencaci sahabat. Yang hari ini tidak ada satupun masjid Ahlus Sunnah dibiarkan di Iran. Yang mereka hari ini juga berpura-pura seakan-akan melawan Amerika. Pemimpinnya sekarang ini Ahmadinejad, kadzab, pendusta, mencaci maki para sahabat. Ahmadinejad itu, yang sekarang berkuasa di Iran, itu mencaci maki para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpura-pura seakan-akan mereka mau melawan Yahudi yang menjajah Palestina dan menentang Amerika. Dan mengaku-ngaku punya nuklir. Padahal kalau betul-betul mereka mau membantu Palestina, kalau betul-betul punya nuklir, mestinya sudah dari dulu, ya, Palestina itu bebas dari cengkraman Yahudi. Tapi kenyataannya sampai hari ini cuma besar mulut. Padahal mereka memiliki hubungan yang mesra, hubungan khusus dengan Amerika dan Yahudi. Ya pura-pura. Nah, tempat keluarnya Dajjal itu berasal dari Iran. Dari suatu tempat yang bernama Khurasan atau tempatnya Asbahan. Dari suatu kampung yang bernama Yahudiyah. Sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar di sebuah jalan antara Syam dan Irak. Di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq, yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari suatu daerah di timur yang disebut dengan Khurasan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakhrujud dajjal min yahudiyati Asbahan ma'ahu 70 alfan minal yahudi alaihimus sayjan. Dajjal itu akan keluar dari suatu tempat yang bernama Yahudiyah Asbahan. Bersamanya ada 70 ribu orang-orang Yahudi yang menggunakan pakaian panjang hitam. Ini hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal. Mungkin lebih jelasnya tentang hadis-hadis ini bisa dibaca dalam buku kami, Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan. Sudah kita jelaskan di situ. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ana diusir dari masjid karena katanya ana tidak sesuai dengan akidah NU. Tapi ana pingin tetap sholat berjamaah. Sedang pingin pindah ke masjid lain, takut diusir juga. Bagaimana solusinya? Apa boleh jamaah di rumah dengan anak dan istri? Kalau anda memiliki akidah yang sahihah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dianggap berbeda dengan akidah NU, sehingga jamaah yang berakidah NU mengusir anda, maka tentunya mereka telah melakukan suatu kezaliman. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Bersamaan dengan itu, Ketua NU, Said Agil Siraj, membenarkan akidah Kristen Ortodoks Syria. Seperti dalam salah satu makalahnya, dia mengatakan, hampir tidak ada perbedaan. Artinya bisa diterima. Akidah Kristen Ortodoks Syriah. Saya punya makalahnya yang ditulis oleh Ketua NU sekarang ini yang bernama Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj. Ini sayang sekali. Mereka benarkan akidah Kristen, akidah Nasrani, dan mereka memusuhi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah. Dan dia juga termasuk orang yang suka mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti sudah kita bahas di dalam bedah buku Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Ini akidahnya Ketua NU saat ini yang bernama Said Agil Siraj. Iya. Maka inilah tanda-tanda orang-orang yang menyimpang di dalam agama. Menentang akidah yang benar dan malah membenarkan akidah yang sesat. Walaupun kita tidak mengatakan semuanya. Ya. Ini hanya oknum. Tetapi banyak. Ya. Oknum tapi banyak. Biasanya kan oknum hanya 1-2 orang. Tapi banyak yang seperti ini. Bahkan pemimpinnya. Iya. Tapi tetap kita katakan ini hanya oknum. InsyaAllah ta'ala masih banyak orang-orang NU yang bisa kita harapkan kebaikannya. Yang bisa kita harapkan mereka untuk bertobat dari akidah yang sesat. Iya. Maka apa yang mereka lakukan terhadap anda jelas adalah suatu kedzaliman. Maka yang harus anda lakukan mestinya laporkan kepada polisi biar ditangkap. Iya. Orang yang mengusir anda dari masjid. Iya. Laporkan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini adalah perbuatan kedzaliman. Menghalangi seseorang untuk sholat di masjid. Iya. Kalau bisa pindah di masjid lain, pindah. Iya. Yang masjid yang kira-kira lebih bagus daripada masjid tersebut. Iya. Orang-orangnya lebih dapat menerima kebenaran. Iya. Dibanding masjid yang mengusir anda. Adapun kalau memang setelah dicoba di masjid lain, anda juga diusir. Dikarenakan kebenaran yang anda pegangi, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, kalau memang tidak ada tempat lain, maka berjamaah di rumah bersama anak dan istri. Hanya saja tetap kita menasihatkan untuk sholat di masjid dan bersabar dan berusaha untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut, dan bergaul dengan jamaah masjid dengan akhlak yang mulia. Iya. Kalau perlu dikasih hadiah, ya. Didatangi orang-orang yang mengusir anda, kemudian dikasih hadiah, kasih uang 100.000 misalkan, ya. Atau diajak makan bakso, ya. Biar dia senang dan tidak mengusir anda. Juga yang penting dikasih hadiah berupa buku-buku agama, buku-buku yang menjelaskan tentang akidah yang benar. Semoga dengan itu mereka dapat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau kaset-kaset ceramah agama, atau diajak mendengarkan radio dakwah salafiyah. Semoga dia mengetahui insyaallah taala akidah yang benar yang seperti apa. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.